wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah. Al-Munada, pembahasan tentang Al-Munada. Qala al-mu'allif rahimahullah wa minha Al-Munada. Di antara tempat ambil maf'ul bih wajib dibuang ialah dalam bab munada. Nahu ya Abdallah fa inna aslahu ad'u Abdallahi fa khudifal fi'lu wa uniba ya anhu. Contoh ya Abdallah itu asalnya ad'u Abdallahi. Fi'ilnya dibuang kemudian diwakili dengan ya huruf nida. Wal munada khamsatu anwa'in. Munada ada lima macam. Al mufradul alam, wan nakiratul maqsudah, wan nakiratu ghairul maqsudah, wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Fa amma al mufradul alam wan nakiratul maqsudah fa yubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rabi. Adapun yang berbentuk mufrad alam atau nakira maqsudah, maka hukumnya mabni sesuai dengan tanda rafa'nya ketika i'rab. Fa yubnayani ala dham in kana mufradaini, maka dihukum mabni dhammah jika keduanya yakni munada mufrad alam dan nakirah maqsudah berbentuk isim mufrad. Nahu ya zaidu ya rajulu au jam'a taksirin atau berbentuk jamak taksir. Nahu ya zuyudu wa ya rijalu au jam'a mu'annathin saliman atau yang berbentuk jamak mu'annas salim. Nahu ya muslimatu au murakaban masjian atau yang berbentuk murakab masji. Nahu ya ma'du karib ya ya ma'di karibu kan ya ma'du ya ma'di karibu. Wa yubnayani al-alif fitasniyah nahwu ya zaidani wa ya rajulani. Mabni alif jika bentuknya isim musanna. Contohnya zaidani ya rajulani. Wa alal wawi fil jam'i, dan mabni wawu jika berbentuk jamak yakni jamak mudzakkar salim. Nahwu ya zaiduna. Wa thalathatul baqiyatu mansubatun la ghair, sedangkan tiga jenis munada yang lain nasab tidak yang lain. Wahia an-nakiratu ghairul maqsudah, kaqaulil a'ma ya rajulan khud biyadi, yakni yang berbentuk nakirah ghairul maksudah, seperti ucapan orang buta, wahai laki-laki peganglah tanganku, tanpa memaksudkan siapapun laki-lakinya. Wal mudhaf, atau yang berbentuk mudhaf, nahu ya Abdallah. Wal musyabbah bil mudhaf, nahu ya Hasanan wajhu, wa ya tali'an jabalan, wa rahiman bil ibad. Wa taqaddama fi babillah allati linafil jinsi bayanul musyabbah bil mudhaf. Telah lewat dalam bab Allah allati linafil jinsi penjelasan tentang apa itu al musyabbah bil mudhaf wa bayanul murad bil mufrad fi hadzal bab, dan apa yang dimaksud dengan mufrad dalam bab ini. Wallahu a'lam. Naam. Pembahasan tentang al-munadah fihi masail, ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula al-munadah lughatan al-matlubu iqbaluhu. Munadah menurut bahasa ialah orang yang diseru, yang diminta untuk menghadap, yang dipanggil, yang diseru atau yang dipanggil. Wastilahan al-matlubu iqbaluhu bi harfin nida. Sedangkan menurut istilah, munada itu ialah yang diseru atau yang dipanggil dengan menggunakan huruf nida. Nahu ya Maryam, ya Zaidu, wahai Maryam, wahai Zaid. Berarti Maryam dan Zaid itu namanya al-munada. Sementara ya huruf nida. Al-mas'alatu wasaniyah, huruf nida ya al-hamzatu maksuratan wa mamdudatan, yakni a. Nah, huruf nida itu diantaranya ialah hamzah, baik yang dibaca pendek a atau dibaca panjang a. Ai maksuratan wa mamdudatan. Yang kedua ialah ai, baik yang dibaca pendek ai atau mamdudatan, yang dibaca panjang ai. Kemudian ya, wa aya, wa haya, wa wa. Naam. Ini semua adalah huruf nida. Adapun yang pokok, yang utama adalah ya. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, lam yaqa'in nida fil Qur'an bi ghairiyah. Di dalam Al-Quran tidak ada penggunaan huruf nida selain ya. Semuanya pakai ya. Nah, ini menunjukkan ya adalah ummul bab, pokok dari bab huruf nida. Ya. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-munada mawbi'un minal mawabi' allati yukhdafu amiruhu wujuban. Fa'aslu qawlika ya Abdallah ad'u Abdallah fa'khudifal fi'lu wa'unibaya anhu. Al-munada ini salah satu tempat yang mana amil maf'ul bi wajib dibuang. Asal ucapanmu ya Abdallah ialah ad'u Abdallah, fi'ilnya dibuang kemudian diganti posisinya dengan ya. Nah, seperti yang kita bahas kemarin bahwa ada tempat-tempat di mana amilnya maf'ul bi wajib dibuang, di antaranya ialah dalam bab istighol, yakni mas'ul anhu, ya, yang dinasab dengan membuang amilnya, wujuban. Nah, di antara yang membuang amil secara wajib ialah munada. Di munada itu asalnya apa? Maf'ul bi, amilnya wajib dibuang. Asalnya ialah ad'au, kemudian diwakili dengan huruf lidah. Nah, al-mas'alatu al-khamisah, al-munadatu al-munada khamsatu anwa. Munada itu ada lima macam. Lawal al-mufradul alam, wawal alam alladhi laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang dimaksud dengan mufrad alam ialah isim alam yang tidak berbentuk mudhaf dan tidak berbentuk syabihun bil mudhaf. Wa hukmuhu mabniun ala ma yurfa'u bihi fi halil i'rabi. Hukum munada yang berbentuk isim alam yang bukan mudhaf, bukan syabihun bil mudhaf, itu ialah mabni, sesuai dengan tanda rafa'nya ketika dia i'rab. Nahwu ya Zaid, mabni al-dham fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Zaidu itu mabni dhamma. Kenapa? Isim mufrad, ya. Makhal nasab menjadi maf'ul bih. Ya Zaidani mabni alal alif fi makhali nasbin maf'ul bih. Zaidani mabni alif karena isim musanna, makhal nasab menjadi maf'ul bih. Ya Zuyudu mabni alal dham fi makhali nasbin maf'ul bih. Zuyud mabni dhammah karena jamak taksir, makhal nasab menjadi maf'ul bih. Ya Zaiduna mabniun alal wawi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Zaiduna mabni wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya Hindatu mabniun alal dham fi mahali nasbin maf'ulun bih. Mabni dhamma karena jamak muannas salim, mahal nasab maf'ul bih. Ini karena enggak kelihatan tanda nasabnya maka disebut mahal nasab. Menjadi maf'ul bi dengan membuang ambilnya secara wajib, yakni ad'au, ya. Athani an-nakiratul maqsudah wa yallati kusida bihi muayyanun. Yang kedua adalah nakirah maqsudah, itu nakirah yang sudah mengarah pada sesuatu tertentu. Itu nakirah bentuk lafadznya, tapi sudah diarahkan ke sesuatu tertentu, maka disebut nakirah maqsudah. Wa hukmuhu mabniyun ala ma yurfa'u bihi fi khalil i'rab. Hukumnya mabni sesuai dengan tanda rafa'nya ketika i'rab. Nahwu ya rajulu mabniyun ala dham fi makhali nasbin maf'ulun bi. Rajul, hei laki-laki itu, nah, langsung diarahkan siapa itu, ya. Nah, lafadznya nakirah tapi sudah diarahkan ke orang tertentu. Nah, ya rajul, mabni dhamma, mahal nasab maf'ul bih karena isim mufrad. Ya rajulani, hei dua orang laki-laki itu, mabni alif fi makhali nasbin maf'ul bih karena isim musanna, ya. Ya rijal, hei para laki-laki itu, mabni dham, mabni dhamma karena jamak taksir, mahal nasab maf'ul bih. Ya muslimat, wahai kaum muslimat, wanita-wanita muslim, yang itu mabni dham, mabni dhamma fi makhali nasbin maf'ul bih. Naam. Tsalis an-nakiratu ghairul maqsudah wa hiya allati lam yuqsad biha muayyan. Yang ketiga nakirah ghairul maqsudah ialah nakirah yang masih belum diarahkan ke sesuatu tertentu. jadi masih dalam kenah kirahannya, baik lafadznya maupun maknanya, ya, tidak diarahkan ke sesuatu tertentu. Wa hukmuhu rabun mansubun maf'ulun bih, maka hukumnya mu'rab nasab maf'ul bih. Kaqalil a'ma, seperti ucapan orang buta. Orang buta kan enggak bisa melihat, enggak bisa mengarahkan maksudnya ke sesuatu tertentu, ya, maka pakai nakir ghairu maksudah. Ya rajulan, siapapun yang merasa laki-laki, khud biyadi, tolong pegangi tanganku, ya. Berarti kan dia enggak menunjuk laki-laki yang mana, yang penting siapa yang merasa laki-laki, tolong pegangi tanganku, ya. Maka hukumnya mu'rab nasab maf'ul bi, ya rajulan. Rabi al-mudaf wa hukmuhu mu'rabun mansubun nahu ya Abdallah, ya Aba Muhammad, ya Umma Salamah. Yang keempat, mudaf, hukumnya mu'rab nasab, seperti ya Abdallah, ya Aba Muhammad, ya Umma Salamah. Semua isim-isim kunyah, isim alam kunyah yang diawali dengan abun atau umun masuk dalam bab ini. Kalau munada mu'rab nasab maf'ul bih. Al-khamis al-musyabbah bil mudhaf wa huwa ma ta'allaqa bi syai' min tamami ma'nahu. Yang kelima, berbentuk musyabbah bil mudhaf, itu sesuatu yang terkait dengan lafaz yang menyempurnakan maknanya. Naam. Wa hukmu mu'rab mansub maf'ulun bih, hukumnya mu'rab nasab maf'ul bih. Nah, ya hasanan wajhu, wahai orang yang bagus wajahnya. Hasanan, yang bagus, disempurnakan dengan lafaz setelahnya, wajhu, wajahnya, namanya musyabbah bil mudhaf, hukumnya mu'rab nasab maf'ul bih. Hasanan, ya, itu maf'ul bih. Wajhu fa'il. Ya talian jabalan, wahai pendaki gunung. Talian maf'ul bih, ya, munada maf'ul bih, mu'rab nasab karena musyabbah bil mudhaf. Jabalan maf'ul bih, yang melengkapi makna talian. Ya rahiman bil ibad, wahai yang menyayangi hamba-hambanya. Rahiman munada maf'ul bih, mu'rab nasab bil ibad maf'ul bih, dari rahiman, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jadi intinya munada itu ada lima, ya, mufrad alam, nakir maksudah, nakir ghair maksudah, mudhaf, dan musyabbah bil mudhaf atau syabihun bil mudhaf. Untuk yang berbentuk mufrad alam dan nakir maksudah, hukumnya mabni sesuai dengan tanda rofaknya. Mahal nasab menjadi maf'ul bi. Untuk yang nakir ghairu maksudah, mudhaf, dan musyabbah bil mudhaf, mu'rab nasab, na'am, menjadi maf'ul bih. Wallahu ta'ala a'lam. Ya tadi'an jabalan, isim fa'il di sini beramal, padahal isim fa'ilnya tidak bersambung dengan al atau suatu yang lain, enggak masalah, ya. Nah, karena musyabbah bil mudhaf dihukumi mudhaf, berarti alnya dibuang, ya, itu terkait dengan hukum mudhaf, ya. Nah, adapun pembahasan isim fa'il yang beramal seperti fi'il, na'am, taib, itu ada syarat-syaratnya, kan. Na'am. Nah, ini terkena aturan mudhaf tadi itu, harus membuang alnya. Dia musyabbah bin mudhaf. apa ini? Ya bena umma la ta'khud bilihati. Mana ambil yang dibuang? Ya, ambil dibuang enggak kelihatan. Ya. Ibna umma itu mudhaf ya. Nah. Munada marab nasab maful bi. Ambilnya dibuang itu ad'u ya. Nah. Ditandai dengan adanya ya nida ya benar ya gitu ya ya benar ummah. Anna Zaid a'jabani dhannuka. Apa ini? A'jabani dhannuka Anna Zaidan qa'im. Kenapa ini? A'jabani dhannuka Zaidan qa'iman. Nah, wis. Jadi beramal ya. Nah. Kalau dhannuka anna Zaidan qa'imun. Apakah bisa? Ya. Boleh-boleh saja. Berarti terjadi apa ini? Ta'liq. Terjadi ta'lik si dhonnanya ya, jadi mahal nasab maful bisad dan masadal maful lain, enggak kelihatan tanda nasabnya tapi sangat mahal dianggap maful bi dari dhonna. Dalam matan disebutkan murakab masji masuk ke bab mana? Karena dalam masail tidak dijelaskan. Oh, masuk dalam bab mufrad ya, ala mufrad mak digarib ya. Jadi dia itu mabni sesuai dengan tanda rafaknya ya. Nah, jadi murakab masji itu dua lafad yang digabung jadi satu menimbulkan makna yang baru dianggap satu. Ya, nah mak dikarib si mak dikarib atau mak dikarib di tempat nah, mak dikarib bak labakku dan yang semisalnya ya hadra mautu nah, semuanya masuk fad alam ya. Jika dhonna ilgha maka i'rabnya apa? Contohnya Zaidun dhonantu qa'im. Zaidun mubtada qa'imun khobar. Ya. Dhonantu taknya fa'il. Khalas. Enggak beramal. karena ilgha ya, taib di tengah antara mrata khabar atau zaidun qaimun dhanantu, zaidun mubtada qaimun khabar, dhanantu enggak beramal ya, dia hanya punya fa'il saja, enggak beramal menasabkan mubtada khabar. Kenapa? Karena dia diakhirkan ya. Nah, tapi sifatnya apa itu? Jais, sifatnya boleh. Seandainya beramal ya enggak apa-apa. Zaidan qaiman dhanantu, zaidan maful bi yang pertama, qaiman maful bi yang kedua. Atau zaidan dhanantu qaiman. Nah, zaidan maful bi pertama, qaiman maful bi yang kedua. Dhanantu tetap beramal, enggak masalah. Karena ilgha sifatnya apa? Jaiz. Kalau taklik sifatnya apa? Wajib. Nah, taib. Mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.